أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال الإمام سعد رحمه الله: هذا تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي. Ini merupakan takhwif, ancaman, menakut-nakuti hambanya untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, dan pelaku dosa kemaksiatan. Ancamannya tentunya dari Allah. Min an ya'khudhum bil 'adabi 'ala ghirratin wa hum la yash'urun, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dalam keadaan mereka tidak sadar, tidak mengetahui, dalam keadaan berpesta pora, happy-happy, konser musik ini dan itu dan lain sebagainya. Imma ya'khudhumul 'adzab min fawqihim, atau Allah Subhanahu wa taala menyiksa, mengazab, memberikan siksaan, bencana, malapetaka dari langit, baik itu hujan, awan, atau hujan batu, atau mungkin nam yang lainnya yang tidak bisa diperhitungkan oleh manusia, tiba-tiba hancur, lebur, binasa, menyeluruh. Aw min aswala min bil khasaf wa ghairihi, atau dari bumi, dari bawah bumi. Banyak dari bawah bumi itu. Gempa bumi bisa, bumi yang terbelah masuk semuanya juga bisa ditelan bumi. Buminya longsor juga bisa, buminya berlumpur, seperti lumpur lapindo juga bisa, atau yang lainnya, jenis-jenisnya banyak. Wa imma fi halin taqallubihim wa syughulihim, atau ketika mereka dalam keadaan bekerja, sibuk bekerja, ada saja musibah, siksaan dari Allah waliyadzubillah. Wa alam khuturil azab balihim wa ayman fi hal takhawufihim min al azab falaysu bimu'jizina lillah fi halatin min hadhihi al ahwal bal hum tahta qabdati wa nawasihim biyadi. Dan mereka tidak terhitung atau tidak tergambarkan siksaan akan menimpa mereka di luar perhitungan mereka. Dan mereka tidak bisa mencegah siksaan Allah, tidak bisa menekan siksaan Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Bahkan mereka tahta qabdatih, di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, semuanya di tangan Allah. Dalam keadaan mereka tidak merasa Nah, baik azab datangnya dari atas, dari langit, atau dari bumi, ya, atau dari mana saja, dalam keadaan mereka sedang beraktivitas di siang hari atau di malam hari, enggak pandang bulu, mau malam mau siang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain mengatakan, afa min ahlul qura yatiyum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah suatu kampung, penduduk negeri merasa aman dari siksa Allah? Ayatiyahum ba'suna, datang kepada mereka azab kami bayatan di malam hari, wahum na'imun, dalam keadaan mereka sedang tidur. Awamin ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Ataukah suatu negeri merasa aman dari siksaan Allah, dari azab Allah, datang kepada mereka di waktu pagi dalam keadaan manusia sedang main-main? Walakinnahu ra'uhur rahim, akan tapi dialah Allah ra'uh rahim, Maha pengasih lagi Maha penyayang. La yu'ajirul 'asina bil 'uqubah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyegerakan bagi orang-orang yang bermaksiat langsung disiksa. Misalkan dia bermaksiat langsung, ya tidak. Ya padahal Allah Maha mampu. Ya. Setiap kali maksiat siksa, ya bisa saja. Tapi karena kasih sayangnya Allah ya kepada hambanya, masih diberikan kesempatan untuk sadar supaya kembali kepada Allah, supaya jangan sombong, harus tahu diri bahwa saya ini maksiat. Allah akan menyiksa kita kapanpun, mau sembunyi-sembunyi juga bisa. Bal yumhilhum wa yu'afihim wa yarzuquhum wa hum yu'dhunahu wa yu'dhuna awliya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menunda siksaannya terhadap pelaku maksiat. Bukan hanya menunda, tapi diberikan kesehatan, diberikan rezeki, harta, kecukupan, penghidupan, penghasilan ini dan itu. Wam yu'dhunah, dalam keadaan pelaku maksiat ini menyakiti Allah. Yu'dhunah awliya'ah, menyakiti wali-wali Allah. Wa ma hadza yaftah lahum abwaba taubah. Bersama dengan itu Allah tetap masih membuka pintu taubat bagi mereka, kembali kepada Allah, sadar, supaya sadar manusia, paham, sadar bahwasanya Allah ngasih waktu, ditunda, bukannya bermaksiat banyak rezeki itu istidraj. Jangan tertipu. Wa yad'uhum ila al-iqla' min as-sayyi'ati allati tadurruhum, sehingga Allah membuka kesempatan kepada mereka untuk bertobat dari kemaksiatan. Masih ada waktu, jangan disia-siakan, jangan ditunda-tunda, nanti nyesel. Kalau sudah kena, susah, gak bisa. Kalau sudah waktunya, gak ada yang bisa selamat kecuali dengan izin Allah. ويعدهم بذلك أفضل كرامات مغفرة ما صدر منه من الذنوب فليستح المجرم ربي أيت أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات. Nah, sehingga di antara rahmat kasih sayang Allah masih membuka pintu taubat kasih sayang kepada hamba-hambanya yang masih dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Yang demikian merupakan keutamaan yang Allah berikan. Afdal karamat masih dibukakan pintu maghfirah taubat, pintu maaf dari Allah, walaupun mereka bermaksiat. Tetapi hati-hati kalau sudah waktunya, enggak bisa. Tapi kalau masih dibuka, ya harus sadar. Jangan tertipu. Waliyastahil mujrimu rabbi antakun ni'amullah an-nazir fi jami'il lahadhat. Sehingga orang-orang pelaku dosa, andainya dia sadar bahwasanya ini semua kenikmatan datang dari Allah yang Allah berikan kepada mereka pada setiap keadaan agar mereka kembali kepada Allah, ninggalkan maksiatnya, kemaksiatannya. Wa ma'asi sa'ida ila rabbi fi kulli al-awqat. Sedangkan kemaksiatannya naik, tercatat di sisi Allah pada setiap waktunya. Waliyalam annallaha yumhil wa la yuhmal. Dan hendaknya mereka sadar, ya, ini semua ditunda. Tetapi jangan disepelekan. Ya, ada kisah itu Ikhwan sudah tahu haramnya apa? Haramnya rentenir, minjam uang. Ikhwan. Ya, sekali, dua kali, enggak ada yang tahu mungkin. Memang enggak ada yang tahu. Ya. Terus sudah enak. Akhirnya bangkrut. Ya. Susah yang dulunya rumah banyak, mobil Mercy ini itu. Padahal itu aja udah kaya. Tapi dia main api dengan riba. Riba. Hati-hati. Riba kan dosa besar bahkan. Ya, main api dengan riba. Ya, mungkin merasa enggak ada yang ngawasin. Wah, ustadnya jauh. Ya, ustad mah nah mau jauh mau dekat. Allah yang ngawasin bukan manusia. Ya, kita mau ngumpet-ngumpet juga. Nah, bukan manusia yang ngawasin. Nah, yang tadinya masya Allah rumah banyak, kendaraan mewah semua, sekarang motor pun gak punya, mau usaha pun susah, udah puluhan kali dia usaha, jatuh lagi, susah, serba susah. Masih mending dia masih hidup, masih sadar, tapi hartanya udah lenyap. Ini dari segi apa? Riba harta, fitnah harta, na'udzubillah. Kalau yang di Palu itu, yang gempa tsunami Palu itu ya, udah sering orang nasihatin, jangan main judi, togel lah, apa semua, termasuk homoseks di sana. Perilaku menyimpang, seksual menyimpang. Bahkan yang menasihati dimusuhi, enggak suka. Dimusuhi, diancam, mau dibunuh dan lain sebagainya. itu bukan sekali dua kali, bukan berbulan tahunan, mengarat susah. Karena dinasihati oleh manusia susah, ya. Nah, padahal sudah diundur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktunya agar mereka bertobat. Tetapi nah, ketetapan Allah pasti atas mereka. Wa anna idza akhadha al-'asi akhadha wa akhadha 'azizun muqtadir. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mengazab pelaku dosa kemaksiatan, ya enggak akan bisa lepas. Enggak akan bisa lari dari nah musibah tersebut. Falyatub ilaihi wal yarji' fi jami' umuri ilaihi fa innahu ra'ufur rahim. Maka hendaknya bertobat kepada Allah. Nah, dalam hadis yang sahih, la ahad asbar ala adzan sam'uhu min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih bersabar ya pendengarannya daripada Allah. Innam yaj'aluna lahu waladan wa hum yarzuquhum wa yu'afihim. Sungguhnya manusia menjadikan Allah anak. Ya, mengklaim bahwasanya Allah punya anak, tapi bersamaan dengan itu Allah juga masih memberikan rezeki kepada mereka, memberikan kesehatan. Ya, padahal sudah melakukan kesyirikan, menuduh tanpa bukti. Ya. Di dalam hadis sahih yang lainnya, inna Allah la yamlidh dhalim hatta idza akhadahu lam yuflidhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda siksaan bagi orang yang zalim, ditunda. Kasih kesempatan supaya kembali bertobat. Hatta idza akhadha, sampai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah waktunya menyiksa mereka, mengazab mereka. Lam yuflidhu, enggak ada yang luput satu pun. Semua pasti kena. Nah. Fal badar rahmatil wasi'a wa birrul amim. Bersegeralah menuju rahmat Allah yang maha luas. Kebaikan Allah yang maha luas, yang maha sempurna. Wasulukut turukul musila ila fadli rabbir rahim. Dan kembali kepada jalan Allah yang memiliki banyak keutamaan, kesempurnaan. Ala wa hiya taqwa wal amal bima yuhibbu wa yarda. Ketahuilah, yaitu kepada ketakwaan. Dia harus bertakwa kepada Allah, beramal saleh, beramal sesuai apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Nah, karena kalau sudah disiksa, diazab, wa kaim min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimah, berapa banyak dari suatu kampung, suatu negeri yang ditunda oleh Allah, banyak yang ditunda. Wa hiya zalimah, dalam keadaan kampung tersebut zalim, judi ada, togel ada, zina banyak, homoseksual banyak, pembunuhan banyak, perampokan banyak, zalimah, riba juga laris manis. Tsumma akhadtuha wa ilayyal masir, kemudian Allah siksa dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Banyak, kebanyakan. Kemarin waktu yang gempa tsunami apa Banten itu, setelah kita cek ke sana, berapa tahun tuh? 2 tahun, 3 tahun. Ya, 2 tahun, 3 tahun ya. 2 tahun apa 3 tahun? 3 tahun, coronanya udah setahun. Sudah cepat. Itu saja kita tanya ke penduduk. Itu yang kena itu tempat-tempat kemaksiatan dan dosa. Ya kayak digaruk gitu loh. Maksudnya digaruk itu apa ya? Ya yang banyak musibahnya di situ. Itu yang karaokean, yang dandut, yang telanjang di situ. Ma'ruf daerah situ daerah bugil, telanjang. Hotel-hotelnya apanya semuanya. Waliyadzubillah, ma'ruf. Ya ada kesyirikan, perdukunan, perzinahan dan lain sebagainya. Ma'ruf. Ya. Dan itu dinasihati ya. Ada jawaranya di belakang. Baik jawara yang tanda kutip maupun tanda seru. Ya, semuanya ada lengkap. Nah, ya tempat-tempat gitu ada backingannya, ada jawaranya. Ya sudah susah untuk dinasihati, susah. Ya silakan saja kalau mau berhadapan dengan Allah yang Maha Perkasa, yang Maha mengatur segalanya. Silakan. Karena dinasihati oleh manusia tidak mempan. Maka ditegur oleh Allah dengan teguran. Itu kebanyakan semua daerah-daerah yang riba, daerah kemaksiatan. Nah, itu daerah-daerah yang mengalami bencana, musibah, sebagai teguran ya dari Allah Subhanahu wa taala. Palu. Kemudian yang di Sumbawa itu berapa kali gempa? 1000 kali gempa itu daerah apa Sumbawa itu? Hah? Lombok, Gili Trawangan. Tahu Gili Trawangan? Daerah Maasi. Ah. Kemudian Ambon, setelah Lombok, Ambon. Ambon berapa kali gempa? 1000 kali gempa juga. Jangan dikira. Al-muhim ya ikhwan, ya kita introspeksi diri kita sendiri. Nah, jangan sampai kita malah ditegur dengan azab Allah. Ditegur sama manusia mungkin tersinggung. Bahkan nungging. Tersinggung marah ya, ngambek, ditegur di ini enggak mau. Tapi ya terserah. Kalau ditegur sama Allah Subhanahu wa taala langsung selesai kayak tadi seperti Ikhwan itu. Ya dia mungkin merasa enggak ada yang ngawasin dia, minjam ini, minjam itu. Padahal itu rentenir. Yang tadinya rumahnya banyak, mobilnya banyak, usahanya banyak. Waliyadzubillah, akhirnya sekarang aja susah, hidupnya susah. Teguran dari Allah tuh, nah berat, na'udzubillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billah. Fadhlu barakallahu.